Ladies and gentlemen. Someone like you. Siwa. Berarti ada seseorang yang mencintai kamu. Surabaya, Bandung, Makassar, ini kan ada langsung nih.